Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan dari membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, dan belum selesai dari fatwa yang ke-16 apa yang dijawab oleh beliau rahimahullah berkenaan dengan apa seorang penuntut ilmu yang baru di dalam dia belajar apa saja yang harus dia lakukan. Dan pada pertemuan yang lalu, di antara jawaban yang pertama bagi seorang penuntut ilmu untuk memulai dia belajar adalah dengan menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu dengan membaca matan-matan dari hadis-hadis, di antaranya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 6. Terdapat hanya 40 ya atau 43 hadis. Yang ketiga, menghafal dari matan fikih. Dan yang keempat adalah belajar ilmu nahwu. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita singgung akan pentingnya belajar ilmu nahwu, dan matan yang paling bagus untuk bagi seorang yang mulai belajar ilmu adalah dengan belajar matan Al-Ajrumiyah yang 6 di dalamnya terdapat 6 kandungan yang luar biasa. Dengan sedikit naam halamannya, namun naam kandungannya mencakup semuanya berkaitan dengan ilmu nahu. Jika seseorang memahami dari matan Al-Ajrumiyah, insyaallah hal itu sebagai modal awal untuk memudahkan dia di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kelima yang harus seorang penuntut ilmu yang baru belajar, dia harus belajar yang kelima kata beliau rahimahullah, dan yang kelima ini belum kita baca. Khamisan, yang kelima, amma ma yata'allaku bi ilmi tauhid fal kutubu fi hadza katsiratun minha kitabu tauhid li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kelima, adapun apa-apa yang berhubungan dengan ilmu tauhid, yaitu kitab-kitab berkenaan dengan tauhid sangatlah banyak. Di antaranya Kitabut Tauhid. Alhamdulillah. Ya, kita di dalam ma'had ini masih ya sudah mempelajari Kitabut Tauhid. Naam. Bi fadlillah. Li Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang pengarangnya adalah Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa min hadhihi antaranya al-aqidah al-wasithiyah. Juga na'am aqidah wasithiyah. Pengarangnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hiya katsiratun ma'rufatun walillahil hamdu. Dan kitab tauhid ya sangatlah banyak yang dikenal di kalangan ahlul ilmi. Walillahilhamdu, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat yang seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan, wan nasihatul amatu li talibil ilmi ayyakuna alaihi atharu ilmi min taqwallahi wal qiyami bi ta'atih wa husnul khuluqi wal ihsan ila al khalqi bi ta'limi wat tawjih wal hirsi ala nashril ilmi bi jami'il wasail sawa'an kana dhalika an tariqis suhubi aw al majallati aw al kutubi aw al rasail aw al nasharat wa ghairi dhalika min al wasail. Nasihat secara umum bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah bagi seorang penuntut ilmu memiliki pengaruh dari ilmunya yang dia belajar, akan tumbuh darinya ketakwaan kepada Allah. Harus memiliki pengaruh dari ilmu tersebut, yaitu berupa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia berilmu, semakin dia mempelajari ilmu agama ini, maka pengaruhnya adalah akan wujud padanya ketakwaan kepada Allah. Maka jika seorang dengan belajar ilmu kemudian tasahulan, bermudah-mudah di dalam beribadah kepada Allah, maka perlu dikoreksi diri-diri kita. Kemudian hendaklah seorang yang belajar ilmu syar'i agar ilmunya memiliki pengaruh dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik. Dan ini penting, karena kadang seseorang yang baru belajar, dia mengetahui ilmu syar'i, kemudian dia sikapi yang pantasnya dia tidak sikapi, terutama yang paling dekat dengan dia, yaitu orang tuanya, saudara-saudaranya. Dengan belajar ilmu malah dia sudah berani berbicara lantang kepada orang tuanya. Ini merupakan perkara yang salah. Tunjukkan akhlak yang mulia, bahwasanya seorang penuntut ilmu ada pengaruh dari ilmunya, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Jangan sampai dikarenakan ketidakpahaman kita dakwah yang diperolok-olok oleh orang lain. Belajar di sana kok akhlaknya tambah jelek. Tidak tegur sapa, tidak salam. Berkata sama orang tuanya kasar, melarang ini, melarang itu. Hal seperti ini perlu dihindari. Tunjukkan akhlak yang mulia, lebih-lebih kepada orang yang paling terdekat. Wal ihsani ilal khalqi bi ta'limi wa tawjih. Dan hendaklah dari seorang penuntut ilmu memiliki pengaruh dari ilmunya dengan berbuat baik kepada manusia dengan memberikan pengajaran apa yang dia mampu dengan lemah lembut tentunya. Dan hendaklah dia bersemangat ala nasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu. Nah, tak kala seorang mengetahui ilmu, maka hendaklah seorang bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Bijami'il wasail, dengan seluruh segala macam sarana-sarana yang ada. Tidak bisa na'am menyampaikan dengan lisan, bisa dengan wasilah-wasilah yang lain. Mengirimkan artikel-artikel dari na'am sumber yang jelas dari ahlu sunnah. Menyampaikan, memberikan majalah-majalah dan yang lainnya. Kemudian beliau memberikan contoh, sawa'an kana dzalika an tariqi shohof, sama saja ya dia dengan memberikan wasilah ataupun cara memberikan dakwah, menyebarkan dakwah dengan menyebarkan ya buletin-buletin awil majalat atau majalah-majalah yang sudah ada. Nah, yang sudah tersebar, majalah syariah atau majalah konita dan majalah-majalah yang lainnya. Nah, sebarkan yang punya kemampuan kepada orang-orang yang belum memahami ilmu, kepada orang-orang yang terdekat dari kita, tetangga, saudara-saudara kita, awil kutub atau kitab-kitab. Nah, awil rasail, awil nasyarat, wa ghairi dzalika minal wasail, atau risalah-risalah dan selain dari itu dari wasilah-wasilah yang ada. Apalagi sekarang banyak ya tentang ya artikel-artikel yang ada di internet atau di WhatsApp. Ya, di grup-grup. Maka ini termasuk dari penyebaran ilmu. Sarana di dalam menyebarkan ilmu tentunya harus diseleksi, diteliti. Dari mana sumber tersebut? Jangan asal ini ada 6 hadis, ada Al-Qur'an langsung disebar. Lah, harus dilihat dari mana sumbernya. Apakah dari Ahlus Sunnah atau bukan? 6. Jika dari Ahlus Sunnah, maka sebarkan. Jika bukan, maka ya jangan. 6, karena hal itu bisa memberikan mudharat kepada yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa ansahu talibal ilmi aidan alla yatasarra'a fil hukmi ala syai', dan aku nasihatkan kepada penuntut ilmu juga agar tidak terburu-buru di dalam menghukumi sesuatu. Li'anna ba'dha talabatil ilmi al mubtadi'ina tajiduhu yatasarra'u fil iftah wa fil ahkam. Karena sungguhnya sebagian para penuntut ilmu yang baru belajar, engkau akan dapatkan dia yatasarra', ya terburu-buru, tergesah-gesah di dalam memberikan fatwa di dalam suatu hukum. Nah, jangan melakukan seperti ini. Harus berhati-hati. Warubbama yukhatti'ul ulama al-kibara wa wadunahum bikithirin. Nah, bahkan yang lebih lancangnya lagi. Ya tasarra', bersegera di dalam memberikan fatwa tentang sesuatu, tergesa-gesa, itu termasuk kelancangan. Yang lebih lancang lagi, kadang sebagian para penuntut ilmu menyalah-nyalahkan ulama kibar. Dia kan bukan nabi, ya dan billah. Nah, qaul haq wa yuridu biha al-batil, ucapannya benar, tetapi yang diinginkan adalah kebatilan. Datang fatwa dari ulama kibar, kemudian dibantah, disalahkan, dia kan bukan nabi. Nah, ya dan billah. Padahal, jauh dia itu ulama kibar jauh ilmunya, lebih besar ilmunya dibandingkan dia. Gak ada enam bandingannya. Ya, sudah berani menyalahkan al-ulama al-kibar. Maka, naam, hal ini yang kadang kita dapati dari orang-orang yang ya mendahulukan hawa nafsunya. Hatta inna ba'dhan nasi yaqulu, sampai-sampai sebagian manusia mengatakan, nadhartu syakhsan min talabatil mubtadi'ina, aku melihat seseorang dari penuntut ilmu, al-mubtadi'in, yang baru belajar. Maka aku katakan kepadanya, inna hadha huwa qawlul imami Ahmad ibn Hanbal, pendapat ini adalah pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, dikatakan kepada pemuda yang baru belajar ilmu syar'i. Maka dia mengatakan, faqala wa mal imamu Ahmad ibn Hanbal, siapa Imam Ahmad ibn Hanbal? Nah, al-imamu Ahmad ibn Hanbal rajulun wa nahnu rijalun, Imam Ahmad adalah seorang laki-laki, kami adalah laki-laki sama. Nah, ini ucapan lancang. Nah, ucapan yang lancang. Nah, dia membandingkan dia dengan Imam Ahmad, menyamakan dia dengan Imam Ahmad. Nah, subhanallah, ini ucapan takjub yang aneh. Ya, ada orang yang mengatakan seperti itu. Sahih ucapan dia, benar sebenarnya. Imam Ahmad laki-laki, dia pun laki-laki. Tetapi yang diinginkan adalah kebatilan di dalam ucapan tersebut. Ya, bahwasanya yang diinginkan Imam Ahmad bisa berpendapat, saya pun bisa berpendapat. Itu maksudnya. Padahal dia belum saatnya untuk berpendapat di dalam suatu permasalahan. Kemudian beliau mengatakan, annal imama Ahmad rajulun wa anta rajulun, bahwasanya Imam Ahmad adalah seorang laki-laki dan kamu pun laki-laki. Iya. Nah, benar. Fa antuma mustawiyani fi dzukurah, dan kalian berdua sama dalam jenisnya. Ya, sama-sama laki-laki. Amma fil ilmi fabainakuma farqun nadhimun. Adapun berkaitan dengan ilmu, kalian berdua sangatlah jauh. Ya, kamu dengan Imam Ahmad, naam, perbandingannya sangat jauh. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Naam. Walaysa kullu rajulin rajulan binisbati lil ilmi. Tidak harus setiap laki-laki penisbatan ilmunya sama dengan laki-laki yang lain. Lah. Nah. Walaupun sama jenisnya, kemampuan ilmunya tentunya berbeda-beda. Nah. Wa aqulu, maka aku katakan, inna ala talibil ilmi ayyakuna muta'adiban bitawadu'i wa adamil i'jab bin nafsi wa ayya'rifa qadra nafsih. Aku katakan, sungguhnya wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk beradab dengan atawadu, rendah hati, dan adamil i'jab, dan jangan merasa bangga terhadap dirinya. Dia sudah hafal sekian hadis Al-Quran, berapa juz. Nah, jangan merasa bangga. Nah. Wa ya'rifa qadara nafsi, hendaklah seorang itu mengetahui kadar kemampuannya. Naam. Wa minal muhim li talibil ilmi al mubtadi'i alla yakuna katsiral muraja'ati li aqwalil ulama, dan termasuk dari perkara yang penting yang harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu yang baru, alla yakuna katsiral muraja'ah lil aqwal ulama, jangan naham terlalu banyak memuraja'ah, ya, membaca pendapat-pendapat ulama dalam suatu permasalahan. Li'annaka idza aktsarta muraja'ataka li aqwalil ulama wa ja'alta tutali'ul mughni fil fiqhi Ibn Qudamah wal majmu' lin Nawawi wal kutubil kabira wal kutubil kabira allati tadhkurul khilafa wa tunakisu fa innaka tudayya. Naam. Ini nasihat dari beliau rahimahullah. Jangan, karena jika engkau memperbanyak dari membaca pendapat-pendapat ulama di dalam suatu pendapat, di dalam suatu naam, suatu perkara, wa ja'altu, dan engkau memulai dengan meneliti, membaca kitab Al-Mughni di dalam berkaitan dengan fikih Ibn Qudamah, karya Ibn Qudamah, wal majmu' lin Nawawi, dan kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi, dan kitab-kitab yang besar yang berjilid-jilid. Nah, yang mana di dalam kitab tersebut disebutkan perselisihan pendapat yang sangat banyak tentang suatu perkara, pendapat fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, maka engkau mendiskusikannya, ya. Nah, memperpanjang di dalam pembahasannya, maka tudayya, maka sungguhnya engkau menyia-nyiakan waktu. Ya, maka seorang yang baru belajar tidak perlu seperti ini. Naam, yang naam instan, yang sudah jadi dalil yang sahih, yang orjinal, itu yang diambil. Naam, ya, untuk orang yang awal dalam belajar ilmu syar'i. Adapun jika dia sudah naam memiliki kemampuan dan bukan dikategorikan orang yang baru di dalam menuntut ilmu, dan dia sudah memahami usul-usul, maka la ba'sa, tidak mengapa untuk dia, ya, memperbanyak di dalam mutalaah kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ibda awalan kama kulna bil mutunil mukhtasarah syai'an fa syai'an. Maka mulailah yang pertama yang hendak engkau lakukan, sebagaimana yang kami telah katakan, dengan matan-matan yang ringkas, sedikit demi sedikit, hatta tasila ilal ghayah, sampai engkau bisa mencapai kepada tujuan. Nah, ya, sedikit demi sedikit, misalkan kitab Arba'in An-Nawawi, nah, jangan dilihat awal, jangan dilihat akhirnya, ini 40 hadis ini kayaknya banyak. Ya, sedikit satu hadis, jangan pikirkan duka hadis yang kedua, ketiga, keempat, apalagi hadis yang panjang. Jangan dipikirkan dulu. Pikirkan hadis yang pertama, dihafalkan. Kemudian sudah mutkin, berpindah kepada hadis yang kedua. Ya, jangan tengok hadis yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-40. Ya, akan membuat lemah kita. Ya. Naam. Taib. Begitu juga matan ala jurumiyah. Ya. Halaman pertama dihafalkan. Jangan pikirkan halaman yang kedua, halaman ketiga, halaman yang berikutnya. Jangan. Halaman pertama tentang bab apa dihafalkan. Mungkin pindah halaman yang berikutnya. Sudah mungkin dibolak-balik halaman yang ketiga terus. Jangan melihat belum mau baca halaman pertama, bukanya halaman kedua, ketiga, sampai terakhir. Nah. Maka enggak menghafal-hafal. Kelihatannya banyak, kelihatan susah. Maka kata beliau, fasyai'an, fasyai'an. Maka sedikit demi sedikit. Naam. Sehingga sampai kepada tujuan. Wa amma an turida an tas'ada syajarah min furu'iha fahadha khata'. Adapun, jika engkau menginginkan untuk naik ke pohon dari tangkai-tangkainya, atau ya cabang-cabangnya, maka akan sulit. Nah, ya, tapi naik dengan pokoknya langsung lebih mudah, sedikit demi sedikit. Ya, tidak mungkin ambruk, ya. Kalau naiknya lewat cabang yang gagang sedikit, yang kecil-kecil, dia bisa jatuh. Jatuhnya dengan futur dia dalam menuntut ilmu, lemah sehingga dia tinggalkan di dalam belajar ilmu syar'i. Nah, dan hal ini banyak. Dia menghafal ini, menghafal ini, menghafal ini. 6. Yang bukan porsinya. 6. Sehingga jatuh tersungkur futur. Ya dan billah. Nas'allah salamah. Kemudian Pertanyaan yang ke-17, su'ila fadilatu syekh rahimahullah. Ma tariqatu talabil ilmi biikhtisarin jazakumullah khaira. Ditanyakan kepada fadilatu syekh rahimahullah, jalan apa yang seharusnya bagi seorang penuntut ilmu secara ringkas untuk dia lakukan. Jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau. Fa'ajaba fadilatu biqaulihi tariqatu talabil ilmi biikhtisarin fi nuqat. Fadilatu syekh rahimahullah menjawab, cara penuntut ilmu, jalan bagi seorang penuntut ilmu secara ringkas. Naam, di antaranya yang pertama, ikhris ala hifzi kitabillah ta'ala. Bersemangatlah di dalam menghafal Al-Quran. Waja'allaka kulla yawmin syai'an mu'ayyanan. Dan hendaklah jadikan bagimu setiap hari sesuatu yang mu'ayyan, yang kamu telah tentukan. Ya, misalkan juz 30. Ya, dua ayat itu dihafal. Besok dua ayat lagi. Ditentukan ayatnya. Baik. Ini yang jika mau dihafal. Tuhafidhu ala qira'atihi. Engkau na'am menghafal dengan membacanya. Wal takun qira'ataka bitadabburin wa tafahumin. Dan seharusnya engkau membaca atau bacaanmu itu dengan tadabbur, penuh tadabbur. Wa tafahumin, dan memahami. Ya, bisa melihat ya terjemahan atau tafsirnya. Naam, yang dimaksud ini sehingga akan lebih ingat. Wa idza anat laka faidatun asna al-qira'ati faqayyidha. Jika di tengah-tengah engkau membaca, naam, akan muncul faedah, suatu faedah, faqayyidha, maka pegang itu. Naam, ingat-ingat itu. Yang kedua, ihris ala hifzi ma tayassara min sahihi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalika hifzu umdatil ahkam. Bersemangatlah di dalam menghafal apa yang mudah dari naam sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya adalah hifzu umdatil ahkam, menghafal kitab Umdatul Ahkam berkenaan dengan hadis-hadis yang sahih. Umdatul Ahkam dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, Imam Muslim, atau Imam Bukhari atau Imam Muslim. Kalau enggak Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau enggak, mutafakun alaih. Sehingga jelas-jelas kesahihannya. Naam, maka yang di awal ya, naam, untuk seseorang belajar menghafal yang mudah dari sahih, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau memberikan contoh Umdatul Ahkam. Baik, mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bi hadzal qadar, subhanaka wa hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.